No pinasiya, iha. Kasya hati, seringkali di salah hati. Tulusnya cinta, tidak pernah engkau hargai. Berlalu pergi dengan kelukaan ini. Ku mengelak, ku bersabar. Yeah.